Dan malam ini kita bicara mengenai hal-hal yang betul-betul mendasar bagi setiap manusia. Satu pertanyaan menyambung penjelasan Bapak yang sangat menarik pada segmen sebelumnya. Saya wondering mengenai sesuatu, Pak. Bagaimana Pak Mario menjabarkan atau menjelaskan dan mendefinisikan kata doa, Pak? Doa. Doa, betul. Sahabat Indonesia yang super. Apakah dibutuhkan doa yang banyak bagi Tuhan untuk melakukan sesuatu yang ajaib bagi kehidupan kita? Tidak. Bahkan tidak meminta pun, kalau Tuhan melihat kita pantas bagi hadiah, kita diberikan. Karena yang diajarkan Tuhan kepada kita, itu bukan memberi karena diminta. Yang Tuhan inginkan kepada kita adalah memberi karena mengerti. Bahwa sebagian dari milik kita adalah hak mereka yang membutuhkan bantuan. Bahwa tanda bahwa kita bersyukur menerima adalah kita berbagi. Bahwa kita membaca raut wajah yang sedih, apapun yang dikatakannya sebagai permintaan untuk diberi. Kalau kita berlaku kepada sesama, memberi bukan karena diminta, tapi karena mengerti, Tuhan berlaku yang sama. Memberi kepada kita tanpa meminta, karena seperti Khalil Gibran, how should I know what to ask? Bagaimana saya bisa tahu apa yang saya minta? Karena bahkan kebutuhanku telah engkau tetapkan jauh sebelum kelahiranku. Karena aku bisa salah minta. Tetapi yang tidak bisa salah adalah aku berlaku dalam kebaikan. Jadi sebetulnya, Tuhan tidak membutuhkan banyak permintaan untuk memberi. Tetapi satu adalah yang dinantinya adalah kepantasan. Itu sebabnya pribadi yang lengkap itu adalah pribadi yang spiritual dan yang profesional. Dia berdoa seperti kepandaian tidak ada gunanya. Dia berdoa seperti semua upayanya tidak akan berguna. Seperti kegagalan lebih pasti. Tetapi dia bekerja seperti Tuhan tidak akan membantu. Bayangkan hebatnya orang ini. Maksimal dalam kedekatannya dengan Tuhan. Maksimal dalam kegunaannya bagi orang lain. Kita itu tidak mungkin menjadi profesional tanpa menguntungkan orang lain. Dan kita tidak mungkin menjadi spiritual tanpa membahagiakan Tuhan dengan kedekatan kita. Itu doa lebih besar daripada hanya meminta. Karena doa yang terbesar adalah orang, bagi orang yang menjadikan kehidupannya permintaan untuk dikasihi Tuhan. Itu. Terima kasih Pak Mario, super sekali. Saya berikan kesempatan kepada audiens untuk bertanya, silakan. Ada di sebelah. Malam ini saya persilakan untuk... Ya, silakan. Bapak, silakan Bapak. Terima kasih Mas Uli. Salam super Pak Mario. Salam super Bapak. Nama saya Stefanus dari Jakarta, Pak. Ya, yes, Pak Stefanus. Pertanyaannya yang pertama adalah, apakah kesuksesan itu salah satunya ditentukan oleh pilihan yang tepat? Kemudian... Yang kedua, di dalam kehidupan kita seringkali dihadapi oleh banyak sekali pilihan. Pertanyaan adalah bagaimana agar kita selalu melibatkan Tuhan atau saya plus Tuhan di dalam setiap keputusan yang kita pilih. Terima kasih Pak. Super sekali. Sahabat Indonesia yang super. Yang menghebatkan kehidupan kita bukan tepat atau salahnya pilihan kita. Bukan. Tetapi fakta bahwa kita memilih. Tugas kita itu memilih. Untuk salah dan benar kita tidak tahu. Pilih. Kalau kita disayangi Tuhan, mau salah dibetulkan. Kalau disayangi Tuhan, mau betul disalahkan supaya nanti berhasilnya besar. Jadi kalau begitu, bukan tepatnya pilihan. tetapi keberanian untuk memilih. Lalu menerima tanggung jawab dari pilihan. Yang menjadikan pemimpin itu lamban seperti penakut, karena dia tidak berani menghadapi yang dihadapinya setelah dia memutuskan. Berapa banyak keluarga dipimpin oleh orang-orang seperti itu? Pertanyaan saya, berapa banyak diri yang dipimpin oleh jiwa yang penakut? Gitu. Terima kasih penjelasannya Pak Mario. Baik Pak, kita break dulu sebentar pemirsa. Kami mengundang Anda untuk terus bersama kami. Jangan kemana-mana tentunya di Maria Teguh, Golden Ways.